Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Telah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang kemunculan Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah, sebagaimana yang kita singgung kemarin, dinamakan dengan itu karena mereka Rafadhat, menolak kepemimpinan Zaid bin Ali ibn al-Husain. Ketika Zaid bin Ali ibn al-Husain enggan untuk melaknat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka sekelompok Syiah tersebut yang kemudian dinamakan dengan Rafidhah berlepas diri dari Zaid bin Ali ibn al-Husain dan menolak kepemimpinan beliau, serta mereka menyingkir dan disebut dengan Ar-Rafidhah. Rafadtumuni fa antum Ar-Rafidhah. Disebutkan dari Zaid bin Ali bahwa dia mengatakan Rafadtumuni fa antum Ar-Rafidhah. Kalian menolakku, menolak kepemimpinanku, berarti kalian adalah Ar-Rafidhah. Ini kelompok yang melakukan penolakan. Telah kita pelajari dan kita singgung bahwa Syiah itu pada asalnya adalah Syiah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yani kelompok orang yang selalu menyertai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan membela beliau. Naam. Dan mereka pada asalnya ya tetap mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab dan mencintai Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Namun di kemudian hari muncul seorang Yahudi yang menampakkan diri memeluk Islam. Dia bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Lalu dia mencetuskan pemikiran yang kufur, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah, adalah Allah, adalah sembahan yang berhak diibadahi, Tuhan. Lalu Abdullah bin Saba ini diikuti oleh banyak orang dari kalangan Syiah Ali tersebut, sehingga menjadi ya kelompok Syiah yang ghaliyah atau ghulah, Syiah yang ekstrim. Walaupun ketika itu belum dinamakan dengan Rafidhah. Nah, sehingga terbagi menjadi dua. Syiah Ali yang masih sebagaimana asalnya. Dan yang kedua adalah Syiah Ghaliyah. Syiah yang ekstrim. Yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu beliau pun menghukum banyak dari mereka. Banyak dari mereka dengan cara membakar mereka. Hanya saja perbuatan Ali bin Abi Thalib membakar mereka ini dikritik oleh sebagian sahabat. Ya, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabbun Nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala pencipta api tersebut. Nah, di beberapa generasi setelahnya dari keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, muncul seorang yang bernama ini Zaid bin Ali ibn al-Husain. Muncul keturunan Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali ibn al-Husain ya, dijadikan sebagai pemimpin Syiah ketika itu. Sebagai pemimpin mereka. Namun, sekelompok orang yang ekstrim, sekelompok Syiah yang ekstrim, ya, menguji Zaid bin Ali ibn al-Husain. Apakah dia mau melaknat ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ataukah tidak? Ternyata Zaid bin Ali bin Husain, nah kepanjangan nasabnya adalah Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Zaid bin Ali ibn Husain bin Abi Thalib ini merupakan apa? Istilahnya apa? Buyut atau istilahnya apa? Cicit. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, adalah buyutnya Zaid ini. Ali bin Abi Thalib adalah buyutnya Zaid bin Ali bin Husain yang dimaksud di sini. Husain ini anaknya Ali. Ternyata Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini menolak untuk ya melaknat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bahkan dia memuji kedua sahabat tersebut dengan mengatakan ni'mal waziran wazira jaddi, sebaik-baik teman sahabat yang membantu adalah dua sahabat kakekku. Jadi dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan kakek Zaid bin Ali. Ini termasuk leluhur Zaid bin Ali. Zaid bin Ali termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'man waziran. Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman yang membantu kakekku yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru dipuji. Maka sekelompok Syiah yang ekstrim tersebut akhirnya menyingkir dan menolak kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain atas mereka, dan mereka dinamakan Rafidah. Sesuai dengan perkataan Zaid, rafadtumuni fa antumur Rafidah. Kalian telah menolakku, berarti kalian adalah Rafidah, kelompok yang melakukan penolakan. Kemudian setelah beberapa waktu muncul kelompok Rafidah tersebut, setelah dilabeli oleh Zaid bin Ali bin Husain kelompok Rafidah, setelah berselang lama Rafidah ini terbagi lagi menjadi siapa? Setidaknya menjadi dua kelompok, walaupun mungkin di sana ada kelompok-kelompok yang lain, tapi yang masyhur ada dua kelompok, yaitu Musawiyah dan Ismailiyah. Ismailiyah muncul dari mereka, kelompok Syiah Batiniyah yang berhasil mendirikan daulah negara di Mesir yang disebut dengan Daulah Fatimiyah. Adapun Musawiyah muncul dari mereka kelompok Rafidah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. Rafidah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah yang sekarang paling masyhur dengan nama Rafidah. Di zaman ini jika disebutkan Rafidah, maka biasanya yang dimaksud adalah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. Seperti Syiah Rafidahnya yang banyak didapati di negeri Iran. Demikian juga Syiah orang-orang Houthi di Yaman, pemberontak Houthi itu Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah Rafidah. Adapun yang masih terus loyal dengan Zaid bin Ali bin Husain, maka disebut Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, mereka masih mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian sebagai faedah masih seputar Syiah, secara global terlepas dari kronologinya, kemudian nama-namanya, Syiah terbagi menjadi 4 tingkatan sesuai dengan tingkat kesesatan mereka. Sesuai dengan tingkat kesesatan mereka. Terlepas dinamakan Rafidah atau Musawiyah atau Ismailiyah, Batiniyah, Fatimiyah atau yang lain, atau Zaidiyah, terlepas dari nama-namanya dan kronologi kemunculan mereka, Syiah secara umum terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah yaitu kelompok Syiah yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah, adalah Allah. Demikian juga keturunan-keturunan Ali bin Abi Thalib, ada yang mereka tuhankan. Ini yang paling ekstrim. Kemudian Syiah tingkat yang kedua adalah Asy'iatus Sabbabah. Syiah yang ya, mencela, mencela, mengkritik, melaknat, merendahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Walaupun mungkin tidak sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, tapi mereka mencela, merendahkan, dan bahkan sampai mengkufurkan, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Syiah tingkat yang ketiga adalah al-mufaddilah. Syiah yang mufaddilah, yang ya, lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibandingkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi tidak sampai mencela dan merendahkan, ya, apalagi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya, hanya saja mereka lebih mengutamakan Ali, meyakini Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian ya, Syiah tingkat yang keempat adalah Syiah yang tasyayyu'uhum khafif. Syiah yang keyakinan tasyayyu', tasyayyu' ya kesyiahan, keyakinan tasyayyu' mereka ringan. Ya, yakni tidak sampai ya mengutamakan Ali bin Abi Thalib, ya, dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka masih tergolong Syiah, tapi tidak sampai mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Apalagi sampai ya mencela, melaknat Abu Bakar dan Umar. Apalagi sampai menuhankan, ya tidak. Mereka tergolong Syiah, tapi ringan. Nah, ini kelompok di satu sisi, yaitu Rafidhah, yang mereka berlebihan terhadap sebagian sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, memuliakan beliau bahkan sampai menuhankannya. Ini ekstrim, berlebihan di dalam ikram, takrim, memuliakan, memuliakan, meninggikan. Nah, kemudian di sisi yang lain adalah al-Khawarij, ya, yang mereka tidak memberikan pemuliaan sedikit pun terhadap para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Justru Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya, dan para sahabat yang lain. Ya, di antara alasannya adalah karena para sahabat tersebut telah berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, kata mereka, jika berhukum dengan selain hukum Allah, maka vonisnya adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya. Nah, mereka tidak memahami ayat ini sebagaimana dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, huwa kufrun duna kufr. Itu adalah kekafiran di bawah kekafiran. Ini bukan kufur akbar, melainkan kufur asghar, yang masih lebih ringan. Intinya adalah ya, keyakinan mereka keliru dan argumen mereka juga batil, salah. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat dan tidak memuliakan mereka sedikit pun. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara Rafidhah dan Khawarij. Rafidhah yang berlebihan di dalam memuliakan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menuhankannya. Dan Khawarij yang tidak memberikan penghormatan dan pemuliaan terhadap para sahabat, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mengkafirkan mereka. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Berikutnya al-muallif Syekhul Islam al-Imamul Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah mengatakan, di dalam kitab ini Al-Aqidatul Wasithiyah faslun, pasal, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billah al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabi wa tawatara an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshih aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum 'amilun. Faslun, pasal, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu, dan telah termasuk ke dalam apa yang kami sebutkan dari iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang Allah beritakan di dalam kitab sucinya dan yang telah mutawatir, yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajma' alaihi salaful ummah, serta telah disepakati oleh salaful ummah, pendahulu umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi termasuk iman kepada Allah adalah mengimani perkara ini yang dalilnya banyak, yang dalilnya di dalam Al-Quran telah Allah sebutkan di dalam kitab sucinya. Demikian juga dalilnya adalah hadis mutawatir yang kedua, dan dalilnya yang ketiga adalah ijma'. Mengimani perkara ini yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW secara mutawatir, sangat banyak hadisnya, jalurnya, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin salah, dan perkara yang telah disepakati oleh pendahulu umat ini yang salih. Apa perkara tersebut yang dalilnya ada di dalam Al-Quran, hadis mutawatir dan ijma' min, yaitu annahu subhanahu fauqa samawatihi ala arshih, yaitu bahwa Allah subhanahu berada di atas langit, ala arshih, di atas arshnya, aliyun ala khalqih, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas makhluknya, seluruh makhluknya. Wa huwa, dalam keadaan dia subhanah, jadi menggabungkan dua sifat Allah ta'ala. Yang pertama adalah sifat tinggi bagi Allah ta'ala di atas seluruh makhluk, dalam keadaan dia subhanah ma'ahum, tetap bersama mereka. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, namun di siang lain Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama mereka. Aynama kanu, dimanapun mereka berada, dimanapun makhluk itu berada. Ya'lamu mahum amilun, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah maha mengetahui semua yang mereka perbuat. Naam. Maka di dalam pasal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kembali mengulas pembahasan tentang sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibarengkan, digabungkan dengan sifat ma'iyatullah, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, untuk memahamkan kepada kita bahwa sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berada di atas, maha tinggi di atas seluruh makhluk, itu tidak bertentangan dengan ma'iyahnya, sifat kebersamaannya dengan makhluk. Allah maha tinggi sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau rahimahullah kembali mengulang pembahasan ini tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah, dan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk, dalam keadaan sudah disinggung di dalam beberapa ayat sebelumnya. Demikian juga disebutkan di dalam hadis. Jawabannya adalah, karena mas'alatul ulu wal ma'iyah, permasalahan tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah, Dan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini min ashharil masail, termasuk permasalahan yang paling masyhur, paling terkenal, banyak terjadi khilaf, perselisihan, ya, antara ahli sunnah dengan al-mu'attilah secara umum, dengan para pengingkar sifat secara umum. Ya, para pengingkar sifat, ya, termasuk diantara mereka adalah al-asy'ariyah. Ya, demikian juga yang lebih parah dari asy'ariyah adalah mu'tazilah. Para pengingkar sifat, mereka mengingkari sifat uluwul dzat, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat, telah kita pelajari, mereka mengingkari bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi, berada di atas. Ya. Mereka hanya menetapkan, ya, ulu as-sifat atau uluwul qadr dan uluwul qahr. Allah itu maha tinggi, tapi yang dimaksud, kata mereka, hanya ketinggian sifat-sifat Allah. Apa maksudnya ketinggian sifat-sifat Allah? Maksudnya adalah sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Adapun zat Allah apakah di mana? Ya. Maka mereka tidak menetapkan bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas langit, berada di atas arsy, berada di atas seluruh makhluk. Mereka mengingkari hal ini. Nah, oleh karena itulah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin kembali menegaskan dan memahamkan kepada para pembaca tentang permasalahan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fawqa samawatih 'ala 'arsyih 'aliyyun 'ala khalqih. Yang beliau terangkan ini adalah uluwud dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau mengatakan fawqa samawatih, di atas langit. Berarti ini bukan hanya ketinggian sifat tapi juga ketinggian zat. Fauqa samawati, di atas langit. Ala arsyih, di atas arsynya. Aliyun ala khalqih, tinggi di atas seluruh makhluknya. Walaupun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memiliki sifat ma'iyah, bersama makhluk dimanapun makhluk itu berada. Man. Telah kita pelajari bahwa uluwullah, sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi beberapa macam. Ini sekedar pengulangan, telah kita ulang beberapa kali, sekedar untuk mengingatkan dan memahamkan bagi yang belum mendengarnya. Ya, sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua macam, yaitu uluwul dzat dan uluwul sifat. Uluwul dzat, yakni ketinggian dzat Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah itu di mana? Yakni maha tinggi di atas seluruh makhluk. Itulah yang dimaksud dan uluwud dzat. Demikian juga termasuk ke dalam makna sifat ulu bagi Allah adalah uluwud sifat. Yaitu ketinggian sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sifat Allah Ta'ala maha tinggi, maha sempurna. Tidak ada sifat kurang, cacat, aib sedikit pun. Nah, ini uluwus sifat. Nah, uluwus sifat ini secara global, secara garis besar disepakati oleh semua kelompok, oleh ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya, secara umum sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki uluwus sifat. Ya, Allah maha tinggi sifat-sifatnya, dan Allah tidak sama dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Namun yang banyak terjadi perselisihan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah adalah di dalam uluwul dzat. Ahli sunnah menetapkan uluwul dzat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni keberadaan Allah Ta'ala itu tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Ya, di atas makhluk yang tertinggi letaknya, yaitu arsy. Arsy merupakan saqful makhluqat, merupakan makhluk yang menjadi atap bagi makhluk-makhluk yang lain. Yang paling tinggi adalah arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Allah maha tinggi, lebih tinggi, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, adapun ahlul bid'ah, maka mereka mengingkari sifat uluwul dzat. Sifat uluwul dzat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya menetapkan ulum sifat. Lantas bagaimana mereka meyakini tentang keberadaan Allah? Bagaimana mereka meyakini tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala? Di antara mereka, di antara ahlul bid'ah, ada yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dimanapun. Tidak boleh dikatakan Allah di atas, tapi tidak boleh juga dikatakan Allah di bawah. Tidak boleh dikatakan Allah berada di depan kita, tapi juga tidak boleh dikatakan Allah berada di belakang kita. Tidak boleh dikatakan Allah berada di sebelah kanan kita. Tidak boleh pula dikatakan Allah berada di sebelah kiri kita. Nah ini, sebagian mu'attilah, pengingkar sifat. Karena kalau menetapkan Allah berada di atas, berarti menetapkan sifat. Yaitu maha tinggi. Tinggi. Di bawah berarti menetapkan sifat juga keberadaan dan Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Sehingga tidak boleh dikatakan ini, tidak dikatakan itu. Ini memang tidak logis. Ini memang tidak logis. Namun demikianlah kesesatan. Sampai membawa pelakunya kepada keyakinan semacam itu. Tidak logis. Ini sama saja mereka beribadah kepada adaman. Kepada sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada hakikatnya. Inilah mu'attilah. Para pengingkar sifat. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Al-mu'attil ya'budu adaman. Pengingkar sifat. Hakikatnya atau seolah-olah. Dia itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Karena tidak menetapkan sifat. Mana ada? Mana ada sesuatu yang berwujud dan tidak memiliki sifat? Pasti memiliki sifat. Kemudian di antara mu'attilah tersebut para pengingkar sifat, ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Di antara ahlul bid'ah ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Kalau tadi kan tidak dikatakan Allah di sana, tidak dikatakan pula Allah di sini. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sebelah kanan kita, tidak pula di sebelah kiri. Tidak di hadapan kita, tidak pula di belakang kita. Nah, di antara mereka ada yang sebaliknya. Meyakini Allah itu ada di mana-mana. Di kulli makan. Di mana kita berada, maka di situ ada Allah. Nah ini. Dan ini juga keyakinan yang batil. Kenapa batil? Karena disebutkan di dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ayatnya ada. Dalil yang berupa hadis mutawatir juga ada sangat banyak. Bahkan ijma' salaf. Bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala itu berada maha tinggi di atas seluruh makhluk. Jadi tidak bisa dikatakan di mana-mana. Itu salah. Keyakinan yang sesat, yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas. Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Demikian juga keyakinan Allah berada di mana-mana. Konsekuensinya adalah merendahkan Allah. Sebab di antara tempat-tempat yang ada, yang kita kunjungi adalah tempat-tempat yang kotor, yang rendah, yang hina. Apakah di situ ada Allah? Demikian juga semakin menunjukkan batilnya keyakinan tersebut, keyakinan Allah di mana-mana, adalah karena itu menjadi bab, pintu, celah bagi orang-orang yang meyakini wahdatul wujud, bahwa Allah menyatu dengan makhluk, atau hululiyah, bahwa Allah berada di tempat yang sama dengan tempat makhluk. Wahdatul wujud, al-ittihadiyah, atau hululiyah. Semacam itu. Ini menjadi pintu pembuka bagi orang-orang zindiq. Atau orang-orang yang meyakini keyakinan kufur tersebut, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Karena kalau Allah di mana-mana, berarti Allah menyatu dengan kita. Keyakinan tersebut menjadi pembuka. Keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana menjadi pembuka, menjadi celah bagi keyakinan wahdatul wujud. Allahul musta'an. Ini sekedar menyinggung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian dalil-dalil tentang sifat tinggi, sifat ulu. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, jenis-jenis dalilnya sangat banyak. Seperti yang disinggung sebagian macam dalilnya oleh penulis rahimahullah, yaitu dalil dari Al-Qur'an, Al-Kitab. Kemudian dari dalil dari As-Sunnah atau Hadis. Kemudian dalil dari Ijma'. Kemudian bisa kita tambahkan dan telah kita pelajari, yaitu dalil dari apa? Dari al-aql, akal logika. Kemudian yang kelima adalah dalil dari al-fitrah, fitrah semua makhluk. Fitrah semua makhluk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Sehingga total ada lima macam dalil, semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, ya, termasuk di antara maknanya adalah ulu wadzat. Keberadaan dan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, tidak hanya ulu sifat, ketinggian sifat, bukan, tidak hanya itu, ya, tetapi juga ulu zat. Dalil dari Alkitab banyak, dalil dari As-Sunnah banyak, bahkan mutawatir seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dalil yang berupa ijma', demikian juga dalil yang berupa akal, akal logika. Dalil yang berupa fitrah. Ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi mungkin kita singgung sedikit lagi. Paham? Nah, dalil dari Alkitab, dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk uluwul dzat, ketinggian dzat, sangat banyak. Ya. Telah kita belajari macam-macam ayat. Macam-macam ayat yang menyebutkan ketinggian atau sifat ulu bagi Allah. Di antaranya macam yang pertama adalah ayat yang mentasrih, menyebutkan secara tegas dengan ungkapan tegas, jelas, lugas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu. Seperti firman Allah taala, "Wa huwal 'aliyyul 'adzim." Al-'ali. Berarti Allah memiliki sifat ulu. Subbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Ya, dan ayat-ayat lain yang dengan tegas menyebutkan sifat ulu. Ya, berarti dengan kata ulu atau dengan perubahan-perubahannya, tasrifan-tasrifannya, aliyun, ya, al-a'la dan semisalnya. Kemudian macam ayat yang kedua yang dapat disimpulkan darinya sifat tinggi bagi Allah Ta'ala, sifat ulu, adalah ayat yang dengan tegas menyebutkan sinonim dari kata ulu. Sinonim dari kata ulu. Ya, padanan katanya. Padanan kata al-ulu. Yaitu kata al-fauq. Al-fauqiyah. Fauq. Ya. Dalam bahasa Indonesia juga artinya di atas. Ya, di atas. Ini kan semakna dengan ulu. Ulu tinggi di atas. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal qahir. Dan Allah, dialah al-qahir, yang maha kuasa. Ya. Ala ibadi, fawqa ibadi. Di atas seluruh hambanya. Fawqa. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Allah, kepada Rabb mereka, min fauqihim. Nah ini, yang berada di atas mereka, fauq. Yang berada di atas mereka. Ayat-ayat semisal ini juga banyak. Nah, kemudian macam ayat yang lain adalah ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, fis sama'i. Ya, Allah Subhanahu wa taala fis sama. Apa maksud filsama? Ketika disebutkan ungkapan bahwa Allah Ta'ala filsama, maka maknanya ada dua kemungkinan telah kita pelajari. Kemungkinan yang pertama, filsama, yakni alas sama, di atas seluruh langit. Sebab terkadang huruf jar fi, ya, huruf jar fi, itu maknanya ala, bukan di dalam. Ya, melainkan ala, di atas. La usallibannahum fi judhu'in nakhli. Dan sungguh aku akan menyalib mereka, kata Fir'aun, fi judhu'in nakhli, yakni di atas batang-batang pohon kurma. Kan tidak mungkin di dalam batang. Yang dimaksud tentunya adalah di atas batang pohon kurma. Sehingga disebutkan fi sama, maknanya adalah alas sama, di atas seluruh langit. Ini juga sama. Ya, terfahami bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan uluwul zat. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluk, di atas langit. Ya, pada langit sangat banyak, atau langit berjumlah 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala fi sama, yakni di atas 7 langit tersebut. Naam. Demikian juga makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua fi sama, yakni fil ulu. Jadi as-sama dianggap sinonim dari kata ulu. Fi sama'i yakni fil ulu, di ketinggian. Ketika disebutkan Allah fi sama, kemungkinan makna yang kedua adalah bahwa Allah fil ulu, maksudnya adalah fil ulu. Allah berada di ketinggian. Nah, dan ketinggian ini kan bukan makhluk ya. Fil ulu yakni di arah yang tinggi, di tempat yang tinggi. Kemudian di antara macam ayat-ayat tersebut yang dapat disimpulkan darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, uluwul dzat, ya, maha tinggi di atas seluruh makhluk, ya, adalah ayat yang menyebutkan nuzulul asya min indih, yang menyebutkan turunnya berbagai hal dari Allah taala. Turunnya berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Turun disebutkan bahwa ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah turun. Ya, dan semisalnya. Nah, kata-kata turun ya terfahami dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, ada sesuatu yang turun dari Allah. Berarti Allah itu berada di tempat yang tinggi. Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, ayat semisal ini juga cukup banyak. Kemudian macam ayat yang lain adalah ayat yang menyebutkan naiknya berbagai hal kepada Allah. Ya. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ilaihi, kepada Allah yas'ad, naik. Ya. Ya. Al kalimu thayyib, ucapan yang baik, wal 'amalu shalih, dan amalan shalih, yarfa'u, akan mengangkatnya. Ya, yakni mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik. Kata naik ya, tentu terfahami dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Naik kepada Allah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya, dan macam-macam ayat yang lain yang dapat disimpulkan dari keseluruh ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, tidak hanya ulu sifat, ketinggian sifat dan kesempurnaan sifat, ya, tetapi juga uluwul dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berada di atas seluruh makhluk. Adapun dalil dari as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, macam-macamnya ya sama dengan macam-macam ayat ya yang menunjukkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadis yang dengan tasrih dengan kata ulu dan semisalnya menyebutkan Allah memiliki sifat ulu dengan tegas, secara tegas disebutkan demikian, atau dengan sinonimnya fauq, ya, naam, atau fis sama, yakni Allah di atas langit atau Allah di ketinggian, ya, dan semisal dengan itu, semisal dengan macam-macam ayat seperti tadi. Ya, hanya saja sunnah atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pengertiannya adalah yang dinukilkan dari beliau berupa ucapan, perbuatan atau pembenaran. Ternyata semuanya ada. Ada dalil, ada hadith, ya, yang menjadi dalil tentang sifat ulu bagi Allah taala yang berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di sana ada hadis yang berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah taala memiliki sifat ulu. Demikian juga di sana ada iqrar, pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Ya, semua yang diriwayatkan, dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau pembenaran. Nah, semuanya ada. Ucapan, perbuatan dan pembenaran, ya, semuanya ada. Semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu. Nah, adapun berupa ucapan, ya, juga banyak, ya, telah kita pelajari, ya, beberapa dalil darinya. Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang menunjukkan Allah memiliki sifat ulu. Demikian juga yang berupa perbuatan, seperti perbuatan beliau menunjuk ke arah langit ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, secara perbuatan menunjuk ke langit. Jadi apa, menunjuk ke langit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terfahami darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Demikian juga iqrar, pembenaran. Beliau membenarkan dan tidak mengingkari. Ya, seperti kisah tentang budak perempuan yang mengatakan Allah itu fisama. Allah berada di ketinggian atau Allah berada di atas langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan dan tidak mengingkari, ya, pernyataan budak perempuan tersebut. Nah, lengkap macam-macam sunnah dan hadis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, alin ala khalqi, Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Bahkan hadis-hadis semisal itu, kata penulis rahimahullah, tawatir, telah mutawatir. Mutawatir ya derajat hadis yang tidak perlu diragukan lagi validitasnya, kebenarannya. Ya, bahkan para ulama mengatakan hadis mutawatir itu tidak terbagi menjadi sahih dan dhaif. Tidak perlu dikatakan hadis mutawatir ini sahih, tidak perlu. Yang namanya mutawatir ya jelas sahih. Ya, yang perlu dibahas sahih atau dhaif itu hadis yang tidak sampai mutawatir. Kapan hadis itu dikatakan mutawatir? Ketika jalur-jalurnya sangat banyak, ya, dan ya, tidak mungkin hadis tersebut, kandungan hadis tersebut keliru, salah. Entah salah disengaja, para perawinya sepakat untuk berbohong, atau kesalahan yang tidak disengaja. Karena saking banyaknya tidak mungkin, ya, kandungannya salah. Kemudian, macam dalil yang ketiga, ya, yang juga menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ulubud zat, ketinggian dan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, adalah dalil yang berupa ijma'. Yani ijma'us salaf, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa para sahabat telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu, termasuk ulubud zat, ketinggian zat Allah taala di atas seluruh makhluk? Jawabannya, ya, kita mengetahuinya, ya, karena adam naqli liddi ma ja'a fil kitabi was sunnah anil sahabah. Kita mengetahuinya dengan cara tidak ada penukilan dari seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyatakan berbeda dengan, ya, apa yang ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum semuanya membaca Al-Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an. Mereka semua mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua memahami maknanya. Mereka semua memahami makna. Ya, termasuk ini sifat ulu terfahami dari ayat-ayat yang sangat banyak, dari hadis-hadis yang mutawatir terfahami darinya itu, oh, berarti Allah itu, ya, Maha Tinggi, termasuk dengan ketinggian zat. Zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluk. Terfahami seperti itu, dan tidak dinukilkan dari seorang pun sahabat pendapat atau pernyataan yang berbeda dengan itu. Seandainya yang dimaukan dengan ayat bukan makna seperti itu, bukan ketinggian zat, itu cukup ketinggian sifat saja. Seandainya yang dimaukan dengan hadis, ya, adalah ketinggian sifat saja, bukan ketinggian zat. Ya, seandainya itu yang dimaksud, itu makna ayat dan hadis, tentu pasti akan dinukilkan, ya, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak dinukilkan pernyataan atau penjelasan yang berbeda dengan zahir ayat dan zahir hadis. Tadi zahir ayat dan hadisnya adalah Allah Maha Tinggi dengan zatnya juga, tidak hanya dengan sifatnya, tidak hanya ketinggian sifat. Ya, itu zahir ayat yang langsung terfahami. Demikian juga zahir hadis yang langsung terfahami. Namun tidak dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya, penjelasan yang berbeda. Oh, maksudnya itu uluwu sifat saja, bukan uluwu dzat. Nah, ketika tidak dinukilkan semacam itu dari seorang pun para sahabat, ya, dari seorang pun dari para sahabat radhiyallahu anhum, maka diketahui bahwa mereka itu sepakat. Mereka telah sepakat, ya, atas makna zahir ayat dan hadis. Mereka telah sepakat, ya. Mereka telah bersepakat, telah berijma', ya, atas makna yang terfahami, makna zahir dari ayat dan hadis, bahwa Allah Ta'ala itu Maha Tinggi dengan ketinggian zat dan juga tentunya ketinggian sifat. Nah, penjelasan tentang bagaimana caranya mengetahui ijma' salaf, ijma' para sahabat ini sangat penting. Tidak hanya berlaku tentang sifat ulu bagi Allah di dalam banyak hal, bahkan di semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bantahan ahli sunnah wal jamaah terhadap para ahlul bid'ah, ya, terutama para mu'attilah, para pengingkar sifat, di antara bantahan ahli sunnah terhadap mereka adalah apa? Ijma' para sahabat. Ya, kalian wahai para ahlul bid'ah telah menyelisih ijma' para sahabat terkait dengan sifat ini. Ya, para sahabat telah bersepakat untuk menetapkan sifat ini bagi Allah, sementara kalian mengingkarinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui para sahabat telah bersepakat? Cara untuk mengetahuinya seperti tadi. Nampak makna yang zahir dari ayat ini, makna yang zahir dari hadis ini adalah Allah memiliki sifat ini. Seandainya yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, pasti dinukilkan dari para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, yang dimaukan maknanya adalah ini, bukan maksudnya benar-benar memiliki sifat ini. Ya, seperti yang paling sering kita contohkan, sifat yad yang artinya tangan, makna yang sebenarnya itu bukan tangan ini. Ya, bukan tangan, Allah memiliki sifat tangan, tapi maksudnya adalah kekuatan Allah, bukan tangan, tapi kekuatan atau nikmat atau kemampuan Allah, qudrah. Ya, dan semisalnya. Adapun dalil dari al-aql, demikian juga al-fitrah, tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk uluwul zat, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.